Yakub pasal 3. Eta mala abiku, dangge mi maduang ngasan bang menjadi guru jamaah. Nasabak mi isen kumuai yato kita menjadi guru, la bila dipema paresaiki na yato tangia guru. Kita solang ngasan biasa ki empugau mengrupa-rupa kesalan. Apa ia toto tek dabang nasala lan buangan kadanna? Ia mau tahu totek da capcana, sang anakku leyan tak tan kalena. Ia tu apa bicu? Wak ding natorok to apa matonggo? Susi to nyarang di kalang pake basi bicu, diku anta wak ding beluki, natur itu pangkabudayan tak. Susi to oto kepala, mai matumba tonggono neiri topi yang ngembara. Apa wak ding padi beluk mpake mesa kaju bicu, disanga kemudi, dikua anak umbo nakaduangi tom pamale jo kepala, ya to omo naula. Susi to mi to timunta, mone ya mo bicukuna, apa liwa ia matonggona to apa napau. Susi to api, mai matumba bicukuna, apa wak ding capui pangala. Ya to timunta wak ding makasolang susi api, sanga ia mo nanii mangrupa-rupa kegajatan lan kaleta. Ya to apa napau mpu pinjaji ki to gajak, nampa masolang ki susi api polejo mai naraka. Sininna to olok-olok masia, manuk-manuk, olok-olok lumeme, na olok-olok jong tasik, wading di pamanaran, na pemanaran ni mo tolino. Apa yan natimu? Moi mesa tau tek da yang kulem pemanaran ni, na tek da toon taloi, sanga gaja-gaja iya. Iya to apa napau timu, wading di pangpasusii ipo ula mematian. Ya to timu dipake mangkuru semangat, laku ambek ta puang Allah Ta'ala. Apa ya to amo dipake tampak kiropu padan tak rupa tau, to napaden puang Allah Ta'ala susi iya. Ya to timun tak nani mesun baraka, apa ya banguna nani mesun tampak ropu. Tamala abihku, danggi misusi jo'o. Den raka to kalimbuan nani mesun duang rupa wai, we tang macela na we macela. Tamal abihku, garontok kaju ara tek dana membuah saitun, garontok anggoro tek dana membuah ara. Susi to'o to kalimbua macela, tek dana kulem pasun waitang macela. Dendra kato maca naman dalan tanga lan tanga tangami. Ya kedenni, lampa majong kalena mpugauk panggaukan melo, susi to napugauk to maca. Ya mojo'o lampang pekitani kumua maca tongan ia. Apa ia ami pangimburuan, batu kamu manda sanga tau kalemi, danggi patuan ni jo misanga kamacan, nasabak sisalamo to panggau kami na pangajaran tongan. Ia to kamacan susi jo, te edan na pole jo me suruga, apa pole juri me te lino, jo me pangkabudayan gajaan atau lino, jo me setang. Sanga umbo-umbo nani to pangimburuan, nato sanga kalena ya manda tau, jeto amo nani kamaricuan nasininna panggaukan gajah. Apa ia toto nampak kamacan pole jauh mai, melo tek da cacana, si teruhna si kabudan tau, mabasa, mang pasipatu, mang kamase, natulim pugau kameluan, tek da narempek sang bali, na tek da tau nama jekong. Ia to panggaukan na toto mpasikali no tau, mpupu embua kameluan.